مقتول. طيب طيب اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Anak-anak, perhatikan, masuk, duduk di sini. Setahu anak-anak supaya masuk, duduk di sini. Kita insya Allah pada sore hari ini akan melanjutkan taklim kita terkait dengan lanjutan dari kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala, yakni kitab yang berjudul Maqtalu Syekh Jamil Rahman Al-Afghani, kisah terbunuhnya Syekh Jamil atau Jamilur Rahman orang Afghan. Dan telah lewat beberapa penjelasan yang terkait dalam masalah ini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan permasalahan seputar masalah kalimat Wahabi. Ya, ini banyak manusia yang menisbatkan pemahaman yang benar Ahlu Tauhid supaya menjadi buruk diopinikan dengan istilah Wahabi atau kelompok Wahabiyah atau jamaah Wahabiyah dan semisalnya. Ya, ini penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seorang alim dari ulama-ulama yang ada di negeri Saudi Arabia, yaitu di Najd. Bahkan sebagian ucapan yang telah tersebar tuduhan terhadap Ahlu Tauhid dengan ucapan mereka mengatakan kalian adalah di atas agamanya Najdi. Nah, dinukum dinun Najdi. Agama kalian adalah agama yang disebut dari Najd. Najd itu di Riyadh. Ya, ini nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-Najdi. Kemudian di sini ada sedikit perkara yang perlu diketahui, yakni apakah mereka dengan menisbatkan seperti itu kemudian selesai begitu saja? Tidak, bahkan bersambung kepada perkara-perkara yang lain, di mana orang-orang sufi, orang-orang syiah dan yang lainnya dari kalangan komunis bukan sekedar cuma itu, tapi maunya adalah menumpas, membumi hanguskan, membuat punah pemahaman tersebut. Bahkan maunya orang-orangnya dibunuh, sebagaimana yang telah mereka lakukan pembunuhan terhadap Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Jadi mereka memiliki beberapa kekejaman. Kejamannya dan antaranya adalah dianggapnya bahwasanya orang yang mendakwakan dakwah tauhid, membenarangi syirik, bid'ah dan khurafat, ini dianggapnya pemahaman yang baru dan termasuk pemahaman yang bid'ah. Bahkan di sebagian orang-orang sufi mengatakan kita merokok Kenapa kami merokok, kata mereka? Demi menyelisih apa? Wahabiyah. Karena haramnya rokok itu adalah bid'ahnya Wahabiyah. Apa? Itu diantaranya. Sehingga mereka rame-rame merokok. Anak-anak kecil itu sudah jadi merokok. Kenapa? Karena untuk menyelisih apa? Bid'ah Wahabiyah. Jadi haramnya rokok itu dianggapnya cuma datang dari pemahaman yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan? Maunya tidak ada orang-orang yang memahami rokok itu haram kecuali dari kalangan mereka. Tanpa dalil. Sehingga dikatakan perkara yang muhdas. Sehingga orang-orang sufi sebagian mereka mengatakan mereka merokok ini adalah untuk menyelisih apa? Bid'ah Wahabiyah. Itu. Maka itu perhatikan perkara syirik yang diingkari oleh ahlu sunnah, oleh ahlu tauhid, tidak mereka ketahui, tidak mereka pelajari dalil yang dijadikan untuk pengingkaran ini dalilnya apa. Cukup dengan apa? Langsung mengecam. Nah inilah kelakuannya Wahabiyah. Semuanya dikatakan syirik. Semuanya bid'ah. Nah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Dan ucapan seperti ini bukan sekedar dari kalangan orang awam. Bahkan sebagian mereka yang terpelajar. Ya kan? Para pelajar-para pelajar yang datang dari Mesir. Ya kan? Ketika mereka datang ke Mekah dalam usaha, dalam upaya untuk pergi haji dan semisalnya atau bekerja. Mereka mengumpat. Karena apa? Karena mendapati banyak dari kalangan para ahlu sunnah mengingkari bid'ah mereka. Khurafat mereka. Dan mereka langsung aja ngamuk. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Nah itu. Tapi mereka gak mau mempelajari tentang dalil yang dipaparkan oleh ahlu sunnah. Sehingga mereka dengan supaya gampang ucapannya dan supaya menjadikan buruk kondisinya. Cukup dengan mengucapkan ini adalah agama Wahabiyah. Nah. Padahal sebagaimana yang telah kita lewati, ya, kita membawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, membawakan hadis, membawakan pemahaman yang benar. Maka itu sekarang kita lanjutkan dalam halaman ini. Di sini tertera pada halaman 91. Punya antum halaman berapa? 83 ya. Qala rahimahullah ta'ala wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-amata adba'u kulli na'ikin. Dalam ayat-ayat yang telah dibawakan oleh beliau sang mobil dalam di atas. Dalam ayat-ayat ini ada dalil, ada bukti bahwasanya orang awam. Umumnya manusia itu adalah cuma pengikutnya semua orang yang ngomong. Apa mana naik? Atba'u kulli na'ikin. Semua orang yang bercerita. Jadi orang awam itu pengikutnya semua orang yang bisa ngomong. Bisa berkoar-koar, yaudah diikuti. Tidak perlu mengetahui dalil yang benar. Atau mengikuti pemahaman yang benar. Ini sudah tidak perlu dipelajari. Yang penting ada orang ngomong, sudah ikut. Min ajli hadza fasyuyuyun wal ba'siyun wan nasiriyun war rafidah. Syuyui, komunis. Ba'si juga komunis. Nasiri juga komunis. Jadi syuyuyun komunis, ba'siyun, nasir semua adalah para komunis. Kalimat nasiriyun adalah nisbah kepada Jamal Abdul Nasir. Ini yang membawakan pemahaman komunis kepada kaum muslimin yang ada di Mesir. Rafidah, kalau Rafidah ini Syiah. Syiah Rafidah. Syiah itu ada macam-macam, ada Syiah Zaidiyah. Ada Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah ini adalah kisahnya adalah dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya siapa? Hah? Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Zaid inilah yang dulu datang kepada orang-orang Rafidah, kepada orang-orang Syiah, supaya apa? Supaya Zaid ini berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ternyata apa? Zaid ini enggak mau. Zaid ini tidak mau, bahkan masih tetap menghormati dan memuliakan Abu Bakar dan Umar. Dari situlah mereka, orang-orang Syiah, menolak Zaid. Nah, menolak Zaid. Sehingga mereka disebut dengan Rafid. Rafid itu menolak. Nah, dari situlah menjadilah gelar apa? Bagi mereka Syiah Rafidah. Siapa saja yang tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, tidak mau mencela para sahabat yang mereka cela, maka ditolak di barok. Mabum. Diboikot. Tidak dikawani. Nah, tidak diberikan loyalitas. Inilah Syiah Rafidah. Siapa saja yang tidak mau mengecam, enggak mau mencela, enggak mau mengkafirkan dari mereka-mereka para sahabat yang mereka kafirkan, ini ditolak sehingga menjadilah mereka memiliki gelar apa? Syiar Rafidah. Rafadah yarfadu, menolak. Nah. Jadi komunis dari kalangan Ba'siyah dan Nasiriyah dan Rafidah ini yurakizuna ala hadil kalimah. Nah, memfokuskan kalimat tadi yaitu Wahhabiyah. Difokuskan, diopinikan kepada kaum muslimin supaya apa? Liyafsilu baina du'at ilallah wa baina al-mujtama. Supaya mereka bisa memisahkan antara para da'i ilallah ta'ala dan antara masyarakat. Nah, ini perhatikan. Jadi gampang untuk menjauhkan kaum muslimin dari para da'i ilallah, da'i yang benar, diberi gelar-gelar yang memburukkan, yang tidak menyenangkan pada kaum muslimin. Nah, seperti gelar apa? Wahabi. Nah, Wahabi itu siapa? Tukang mengkafirkan kaum muslimin. Membunuh anak-anak perempuan, membunuh wanita-wanita. Menghalalkan darahnya kaum muslimin. Nah, itu. Pemberontak. Mabum? Dengan demikian mereka, dengan cara ini mereka bisa memisahkan antara para duat ilallah ta'ala dan antara kaum muslimin. Wa idza arafta anna min masadir hadhihi ayat al-khabisati Ahmad ibn Zaini ibn Tahlan qadi Makkah. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya di antara sumber provokasi ini, provokasi yang buruk ini adalah Ahmad bin Zaini bin Tahlan al-Qadi Mekah. Sumbernya dari situ, dari Ahmad Tahlan. Bukan Kiai Ahmad Tahlan, tapi Ahmad Tahlan, dia adalah Qadi di Mekah. Dulu pernah menjabat sebagai Tuan Kadi. Apa? Hakim di Mekah. Inilah yang memberikan gambaran buruk terhadap Ahlu Sunnah dengan ucapan Wahabi. Faya bagi antarif anna syakhs law kanat lihyatu tamla usadrahu aw kanat imamatuhu misla itari sayyara fa anta la taltafitu ilaihi idza sami'ta yaqulu wahabi. Maka sepatutnya engkau harus mengetahui bahwasanya orang tersebut, orang tertentu, tarola jenggotnya itu bek sak dadane. Apa? Tamla usadrahu. Jenggotnya apa? Memenuhi dadanya. Atau imamanya, serbanya itu seperti apa? Bumper mobil. Imamanya, serbanya. Maka engkau jangan menggubris kepada orang tersebut jika engkau mendengar dari dia, dia berkata Wahabi. Jadi kalau ada orang ngomong fulan itu Wahabi, ah ini. Berarti orang tadi apa, Bu? Buruk. Enggak paham akidah, enggak paham pemahaman yang benar, ya kan? Paling nanti ujungnya kalau dia enggak partai, ya sufi, ya syi'i, ya komunis. Ya situ. Kalau ada orang mengistilahkan fulan Wahabi, udah. Itu sebagai tanda kalau dia tidak tablighi, ya sufi, apalagi partai, apalagi komunis dan yang semisal itu pun si'i. Si'ara Rafidah. Rafidi. Nah. Jadi yang sering mengumbar kalimat-kalimat Wahabi-Wahabi itu adalah udah tertandai. Mereka kalau enggak Rafidho kalau enggak Rafidho ya komunis atau sufi dan yang semisalnya, partai dan semisalnya. Wa alam anna rajul maftunun wa ana sahibu fitnah. Ketahuilah bahwasanya orang yang kau dengar dari mulut dia sering ngomentari, sering ngomel Wahabi-Wahabi, berarti dia ini adalah orang yang maftun. Maftun apa makna maftun? Terkena fitnah. Sahibu fitnah dan pemilik fitnah. Ini fitnah ini adalah macam-macam ya syirik, ya macam ya fitnah ada pada kepala dia. Madza yankimuna ala du'ati ilallah? Madza yankimuna ala du'ati ilallah? Apa yang mereka apa yang mereka murkai? Kemurkaan apa yang mereka murkakan kepada para du'ati ilallah? Kepada para da'i ilallah? Illa annahum yusalluna kulla salatin fi waqtiha. Tiada lain para doa tadi, para da'i tadi, mereka salat, setiap salat pada waktunya. Itu aja. Ya kan? Kalau orang sufi ketika ada azan, paling nanti datang Pak. Bilangannya apa? Sebanyak jari ini saja paling. Yang lainnya apa? Yang dikopi ya dikopi, ngopi, yang dikerjaan ya dikerjaan, yang dipertukangan ya pertukangan, yang di kantor ya ngantor, ya kan? Yang di pasar ya masar ya, seperti itu. Adapun para doa di Allah Ta'ala ketika dengar adzan, mereka bergegas menuju ke masjid meninggalkan pekerjaannya. Jadi apa yang mereka bikin alasan untuk memarah-marahi para doa di Allah, para doa, melainkan mereka para da'i itu adalah sholat setiap waktu, setiap sholat pada waktunya. Illa annahum la yata'amaluna bil bunuk ribawiyah. Melainkan para da'i tadi tidaklah mereka itu bermuamalah dalam bunuk, dalam bank-bank ribawi. Nah itu, ditawari untuk kredit pun, ini ada khilaf, saya lebih baik selamat, enggak mau. Kenapa? Karena kredit ini juga, nanti kalau telat enggak bayar juga akan ada apa? Ada ribanya. Ya toh? Mereka namai bunga. Bunga kan bagus, warnanya menarik, tapi biar laku dikasih apa? Riba dikasih nama bunga. Jadi mereka para doa di Allah Ta'ala dimurkai oleh mereka itu. Kenapa? Karena mereka tidak bermuamalah dengan bank-bank riba. Illa annahum yungkiruna al-fanadik allati fiha fasad. Tiada lain para doa di Allah tadi, kenapa kok mereka murka terhadap para da'i? Karena mereka mengingkari, ya kan, fanatik funduk, jamaknya fanatik. Apa mana fanatik? Hotel. Funduk. Ketika funduk, Darwis, antum di Mekah 2 tahun gak tahu funduk. Tidur di mana? Tidur di funduk. Fanatik mana? Gak tahu fanatik itu apa. Dibilang funduk paham, tapi kalau fanatik sudah hilang. Karena gak tahu jamak. Dari kata pun, punduk, jamaknya fanatik. Jadi, para doa di Allah tadi dimurkai oleh para komunis, para partai, orang yang partai, orang organisasi, yang semisalnya sufi. Kenapa? Karena mereka mengingkari hotel-hotel yang di situ penuh dengan kerusakan. Nah, illa annahum yungkiruna ikhtilatar rijal wa nisa fil jami'at wal madaris. Tiada lain, para doa tadi dimurkai. Kenapa? Karena mengingkari tercampurnya laki-laki dan perempuan di jami'at atau jami'at itu. Di beberapa universitas dan beberapa madrasah-madrasah. Nah, itu. Jadi, orang-orang yang mengingkari sekolah-sekolahan yang di situ ikhtilat laki-laki dan perempuan itulah yang digelari apa? Wahabi. Tapi sekarang banyak yang condong kepada Wahabi. Ya, ternyata apa? Anaknya juga lungonang SD, lungonang ini apa? IAIN dan semisalnya. Nah itu. Illa annahum ya'budunallaha kama ja'a fi kitabillah. Jadi mereka disebut dengan kalimat Wahabiyah, ya kan? Mereka dimurkai, dimarahi, ya kan? Dikecam. Kenapa? Karena tidak, karena mereka itu mengibadai Allah sebagaimana yang datang dalam kitabullah dan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwah. Jadi penyebutan kalimat Wahabi-Wahabi itu seperti itu. Ya. Karena mereka komitmen dengan Islam. Di antaranya tadi, menjauhi beberapa tempat yang di Di situ ada kerusakan, hotel, madrasah, universitas dan yang lainnya. Mafhum. Dan darahnya adalah mereka mengibadah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak melakukan bid'ah. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an. Jadi apa? Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu dan Sunnah itu diamalkan. Maknanya tidak melakukan ibadah yang di situ ada bid'ah dan semisalnya. Nah, tidak gandrung kepada kuburan. Jika membuat bid'ah-bid'ah tertentu, tidak. Dalam beribadah kepada Allah, mereka senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah dari sini, mereka akan menuangkan tuduhan dengan tuduhan buruk yang macam-macam. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada, masjid mereka penuh dengan taklim. Penuh dengan sholat lima waktu. Tapi, ya kan, umumnya kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang berpartai sufi dan semisalnya. Ya kan, ada dikumandangkan adzan, paling nanti yang jamaah berapa? Muadzin sama? Ada dua orang di belakangnya, kadang-kadang sendirian. Ini kelasnya. Taib. Nah itu. Kalau apa? Puji-pujian dan sholawatan dikumandangkan di speaker. Nanti kita tengok ke masjidnya ada berapa yang jamaah? Ada tiga. Nah, maka sholawatannya, puji-pujiannya dan semacamnya dari tengah malam sampai balik tengah malam terus bunyi. Nah itu. Tapi kita lanjutkan soal. Soalul awal ba'adun nas al-jahala. Ini kalimatnya, ini kalimat jamak. Jahala. Dari kata apa? Jahil. Jamaknya jahala. Sebagai manusia yang bodoh, yaqulun mereka berkata, anna da'wata Muhammad bin Abdul Wahhab da'watu syarrin. Sebagian manusia yang bodoh mereka berkata bahwasanya dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah yang buruk. Dakwah keburukan, wa istadiluna bi hadis. Mereka berdalil dengan hadis, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qala qalu wa fi najdina. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah untuk kami di negeri kami Syam dan di negeri kami Yaman. Qala, berkata rawi, qalu, mereka para sahabat bilang, wa fi najdina. Ya Rasulullah, dan juga di najd kami, di negeri kami najd. Ila an qala hunaka zalazil wal fitanu wa biayat la'ukornu syaitan. Di najd itu, di sana akan muncul zalazil, huru hara. Muncul fitan, muncul huru hara. Dan di najd itulah akan muncul apa? Tanduknya setan. Tanduknya setan. Arju antubayyinu kaifiyata raddi hadhi syubha. Isi pertanyaannya, kata orang yang bertanya, ya Syekh, kata yang bertanya, ya Syekh Mukbil, saya meminta supaya engkau menjelaskan bagaimana bantahan terhadap syubhat ini. Ya, ini hadis ini dijadikan hujjah oleh mereka bahwasanya dakwanya Muhammad bin Abdullah adalah dakwah yang buruk. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam doa tadi, ya Allah berikan barokah kepada kami di negeri kami Syam dan di negeri kami Yaman. Seorang rawi berkata, para sahabat bilang, di negeri kami Najd juga ya Allah berikan barokah. Nah, supaya Rasulullah juga mendoakan doa barokah untuk negeri Najd. Kata Rasulullah, di Najd itulah akan muncul huru hara. Dan di Najd itulah akan muncul tanduknya setan. Bagaimana penjelasan dari engkau, wahai Syekh, Syekh Mukbil, tentang bagaimana menjawab pertanyaan apa subhat ini? Al-jawab, amma da'watus Syekh Muhammad Abdul Wahhab, fa'inna da'watun mubarakatun. Adapun dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sesungguhnya dakwah yang penuh dengan berkah, dakwah yang berbarokah. anta idza qara'ta fi kitabi kitab at-tauhid tajidhu kama qulna istadillu bi ayatin qur'aniyatin wa bi hadisin nabawiyyin. Dan engkau bila membaca dalam kitab beliau, kitab at-tauhid, kitab yang masih belum disarah, kitab at-tauhid, engkau akan mendapati kitab tersebut sebagaimana telah kami katakan, beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memberikan, membawakan dalil dengan ayat dan dengan hadis. Ayat yang dari Al-Qur'an dan hadis dari hadisnya Nabi. Sawan kana fi bab ta'liqil haruz wal azaim. Sama saja dalam bab menggantungkan apa? Jimat. Dan azaim jimat-jimat. Ta'liq itu menggantungkan, harus itu loh. Biasanya ada anak kecil, ya kan? Digantungnya apa? Ada kain yang dijahit dengan segi empat, kecil digantungkan di leher atau kadang dipasang di sini, tangan sini. Untuk apa? Untuk tolak? Tolak bala. Ini semuanya dibawakan dalil oleh beliau. Amkana fi bab doa'i ghairillah. Sama saja dalam masalah bab berdoa kepada selain Allah. Juga membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Amkana fi bab tahdir min bina'il kibab alal kubur. Sama saja dalam bab tahdirnya beliau, peringatannya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahmat ta'ala dalam membangun kibab. Kibab itu kata jamak, mufradnya kubah. Nah, kubah itu dibangun di atas kuburan. Jadi kubah yang dimegahkan dibangun di atas kuburan. Hal-hal tersebut diberikan tahdir oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ini membawakan dalil. Tajidhu yastadillu bi ayatin Qur'aniyatin wa hadisin nabawiyin. Engkau mendapati Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan berdalil dengan ayat dari Qur'an dan dengan hadis dari hadisnya Nabi SAW. Waqad nafa'allahu bi da'watihi al-Islam wal muslimin. Dan sungguh telah terbukti Allah telah memberikan manfaat dengan dakwah beliau terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Mafhum? Di mana bahwasanya kaum muslimin yang menerima dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak lagi gantung dengan kuburan, enggak gantung dengan para dukun, enggak lagi gantungkan apa? Jimat-jimat di lehernya anak-anak mereka, di rumah-rumah mereka. Enggak menggantungkan tolak bala. Biasanya orang bangun rumah biar nanti apa? Penghuninya tenang ayem tentram apa? Digantungkan apa? Raja-raja. Jimat-jimat dan semisalnya. Tapi orang yang baca kitab tersebut enggak lagi melakukan hal tersebut. Enggak lagi menggantungkan itu. Taruhlah dulunya mungkin menggantungkan itu, tapi kalau sudah membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan percaya dengan apa yang dibawakan dalam dalil-dalil di situ, maka semuanya dilepas. Ya kan? Bahkan para mujahidin mereka berperang melawan komunis di Afghanistan dan semisalnya, karena mereka enggak paham tauhid, maka sebelum perang apa? Nah, pergi ke dukun dulu, senjatanya digantungnya apa? Jimat-jimat. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah apa peluru yang ada dalam senjatanya itu enggak berarti kalau enggak ada jimatnya. Bahkan sebagian aparat keamanan pun, militer pun di negeri kita ini juga masih banyak melakukan hal seperti itu. Ya kan? Enggak percaya dengan apa? Enggak yakin dengan apa? Dengan senjata yang dibeli dengan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Harus dibawa apa? Harus dibumboni dengan bumbu jimat. Nah, seperti itu. Amma hadis Allahumma barik lana fi samina wa fi yamanina qalu wa fi rasdina ila an qala hunaka zalazil wal fitan wa fi yatatil aqarnu syaitan fa anna la yalzamu istimraruhu fi jamil awqat wal la yalzamu istimraruhu fi jamil awqat. Adapun hadis tadi yang bunyinya Allahumma ya Allah berikan barokah untuk kami di Sam kami, di Yaman kami, di Najd. Kemudian kata Rasulullah di situ di Najd akan timbul muncul huru hara, muncul fitnah. Disitulah akan muncul tanduknya setan. Ini tidaklah mengharuskan terus menerus dalam setiap keadaan semua huru hara timbul dari sana. Nah, Wa biayatul qarnu syaitan fa inna la yalzam istimrar. Apa mungkin ayatiya fi waqtin summa fi waqtin summa fi waqtin summa fi waqtin? Mungkin juga akan datang hal tadi, huru-hara tadi, tanduknya syaitan dimuncul dari sana di waktu tertentu atau waktu tertentu, bukan terus menerus. Lima ada undur halatas sam al-an. Kenapa demikian? Lihat sekarang keadaan negeri Sam. Sam itu di mana? Di Yordan, di Suriah. Di mana lagi? Damaskus termasuk Sam. Sekarang lihat keadaan di sana. Apa isinya? Kaifaya biha Nasiriya. Akfaru minal Yahud wa Nasara. Di sana ada kelompok disebut dengan kelompok Nasiriya. Kelompok ini lebih kufur daripada Yahud dan daripada Nasara. Lebih kufur daripada Yahudi, lebih kufur daripada Kristen. Walastu a'ni anna ahlasam kullahum kadzalika. Dan aku tidak menginginkan dan memaksudkan bahwasanya semua penduduk Sam seperti itu. Undur ila halil Yaman, fal Yaman allati ya baladuna al-Yaman shimaliya fa fiha amalun saleh wa akharun sayyi. Dan dia sekarang masalah Yaman. Rasulullah tadi mengatakan, ya Allah berikan berkah untuk Yaman kami, untuk Sam kami, di negeri kami Sam, di negeri kami Yaman. Sekarang buktikan di Yaman. Yaman yang termasuk negeri kami, kata beliau Syekh Mukbil, Yaman Utara, Yaman Shimali, Yaman Utara. Di sana ada amalan yang soleh, di sana juga yang lain ada keburukan. Ama Aden, adapun di kota Aden, Yaman, alat itu tak baru minal Yaman fafiyah suyu iya hamro wa fakr mutqi wa khuf muz'its. Adapun di Aden juga termasuk negeri Yaman, Aden ini, kota Aden. Ya kan, di sana ada komunis suyu iya hamro, komunis merah. Kemiskinan mutqi yang mencekik. Khauf muts'its, yang benar-benar ketakutan yang mengerikan. Nas'alullah al-azim ayyuzila hukma suyu'iyin wa ayyutahhirahum. Ini yutahhirahum. Yutahhirahum ini. Kita minta kepada Allah yang maha besar, semoga saja Allah menghilangkan hukum kekuasaan komunis. Hukum ini kekuasaan. Semoga saja Allah menghilangkan kekuasaan komunis di Aden. Dan semoga saja Allah menghinakan mereka. Waqad fa'ala walhamdulillah. Dalam tarik nomor 1 lihat waqad fa'ala. Siapa fa'ala di sini? Allah telah melakukan, dan segala puji hanyalah milik Allah. Benar-benar di Aden telah punah. Itu kekuasaan komunis hilang. Dulu negeri sana itu negeri Yaman dibagi dua. Negeri Yaman apa? Yaman Utara sama Yaman, Yaman Selatan. Yaman Utara, Yaman Shimal, ini Yaman apa? Yaman yang penuh dengan komunis. Fadl hadis la yalzamu istimrarahu, maka hadis tadi tidaklah mengharuskan terus-menerus keberadaan Najd itu sumber malapetaka, sumber apa? Huru-hara, sumber fitnah, dan sumber dikatakan apa? Setan memunculkan apa? Tanduk-tanduknya. Buktinya negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan barokah, Yaman juga buktinya apa? Di situ sumber apa? Sumber komunis enggak terus mana? Menerus. Semua pada dalika ayatuan Abu Hurairah yakula azalu hibbu bani Tamim lama samitu min salasin. Kemudian setelah itu juga Abu Hurairah berkata, senantiasa aku mencintai bani Tamim. Nah, dan Tamim ini di Najd. Bani Tamim di Najd. Dan Syekh Ahmad bin Abdurrahman adalah Tamimi. Kenapa mencintai bani Tamim Abu Hurairah? Setelah tatkala beliau mendengarkan tiga perkara. Al-ula, perkara yang pertama, anuja'a sabyun, datang tawanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imratin minasabyi, maka Nabi berkata tentang seorang perempuan yang termasuk dari kalangan tawanan, innaha min walati Ismail. Bahwasanya tawanan itu yang dari kalangan Bani Tamim tadi, dari apa? Keturunannya Nabi Ismail. Ini perkara pertama sebagai ukurannya Abu Hurairah untuk mencintai apa? Mencintai apa? Najd. Kedua, annahum asadun nasi ala Dajjal. Kedua, bahwasanya Bani Tamim yang mereka adalah di Najd adalah orang yang paling, manusia yang paling keras melawan Dajjal. Nah, tahu Dajjal? Dajjal itu, ya kan, bisa membawa hujan, bisa membawa duit, bisa membawa semacam-macam. Semua orang terkecoh itu Dajjal. Sehingga tapi, nah, Alun Najd mampu melawan kebohongan-kebohongan yang dibawakan oleh Dajjal. Yang ketiga, indama ja'a kharajuhum, kalau Nabi SAW, hadza kharaju qaumi, au bi hadzal makna. Ketika datang modal besar dari Bani Tamim, Nabi SAW berkata, inilah kharaju qaumi, atau semakna dengan ini. Nah. Jadi, Rasulullah SAW memuji Bani Tamim dengan tiga poin, ini tiga perkara. Ini sebagai bukti bahwasanya bukan senantiasa di Najd itu sumber huru hara, sumber malapetaka. Gimana waktunya? Waktunya bagi nasi masih ada? Hah? Adhan? Nah, berarti kita baca lagi 4 menit lagi, insya Allah kita baca. Dan nanti, kalau 5 menit nanti setelah itu, kita selesai, apa kita akhiri. Semua baca adalika ya Nabi SAW. Ayakul in agum asadun nasi ala Dajjal. Juga setelah itu Rasulullah berkata tentang Bani Tamim bahwasanya mereka adalah orang yang paling keras melawan Dajjal. Naam. Inna sababan inna inna sababan nuzuli qaulullahi azza wa jal innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarum la yaqilun hum Bani Tamim lakin yam bagi ayu lam anau fi dzalikal waqt kana fi Musailama al-Kadzab wa kanatil jafawa wal badawiyya taglibu alaihim walakin lahum hasanatun wa lahum sayiatun ka gaurihim minal muslimin wallahu musta'an. Nah, memang benar sebab turunnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina yunadunaka, sungguh mereka-mereka yang memanggil engkau dari belakang kamar dengan panggilan keras, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kebanyakan mereka tidak memiliki akal. Mereka adalah Bani Tamim. Sebab turunnya ayat ini, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarum la yaqilun, ini adalah kecaman, celaan terhadap orang-orang yang memanggil Nabi dari belakang kamar, dari luar langsung memanggil. Itu orang-orang yang enggak punya adab, mereka adalah Bani Tamim. Tapi perlu sepatutnya diketahui bahwasanya pada waktu itu, nah, annahu bidzalika al-waqt, pada waktu itu adalah ada Musailama al-Kadzab. Musailama yang mengaku Nabi. Musailama yang mengaku Nabi ini adalah apa? Disebut dengan para seorang pendusta. Ini dari apa? Dari Najd. Dari Irt. Ada nama kota namanya Irt. Irt itu di Yamama. Dari Riyadh sekitar 150 kilo jaraknya. Di situ ada seorang sahabi yang dulu pernah membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Mujaah. Mujaah ini termasuk dari kalangan kaumnya yang banyak yang murtad. Nah, di situ Khalid bin Walid mengutus utusannya sekitar berapa orang yang berkendaraan begitu, kendaraan kuda. Nah, pesannya Khalid bin Walid, siapa kamu dapati bawa. Nah, akhirnya mendapati apa? Mujaah bersama kaumnya 23 orang. Akhirnya dibawa kepada Khalid bin Walid. Ya kan? Di situ Khalid bin Walid mengatakan kepada Mujaah, ya kan? Karena Mujaah memberikan tutur, ya Khalid, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat atas Islam dan sekarang saya enggak berubah seperti dulu. Tetap masih seperti dulu. Kata Khalid balik kepada Mujaah, "Wahai Mujaah, ya kan? Kamu, ya kan? Sudah tahu bahwasanya saya datang ke sini. Kalau memang kamu punya alasan, kenapa kamu enggak bilang atau ngutus orang, ya kan? Ya kan? Ya kan? Tetapi kau tahu bahwasanya saya datang ke sini untuk mengurus orang-orang yang murtad ini bersama pasukan yang saya kirim. Ya kan? Saya belum berubah," kata Mujaah. Akhirnya dicela sama Khalid. "Udah, kalau kamu tak," akhirnya Khalid apa sih, Mujaah minta maaf. "Kalau kamu mau, ya saya maafkan. Saya minta maaf. Karena kata Khalid, "Ya, saya maafkan darahmu, enggak saya bunuh kamu. Tapi, ya kan, dalam jiwaku, ya kan, saya tetap enggak enak dengan kamu. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia punya alasan seharusnya disampaikan seperti yang lain, ya kan? Menyampaikan tentang alasannya. Tapi kamu enggak menyampaikan apa-apa. Nah, di situ waktu itu banyak yang murtad, kan? Di Yamamah. Kenapa? Karena mengikuti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu namanya kisahnya. Kisahnya apa? Kisahnya orang yang tidak memberikan penegasan tentang omongan yang benar, maka bisa juga diikutkan dengan kelompok yang batil. Di antaranya apa? Mujah. Maka harus menyampaikan udzur. Kalau enggak, ya, jangan salahkan orang lain kalau dia termasuk orang-orang yang dipenggal lehernya. Kalau lah enggak menyampaikan udzur dan minta maaf, ya ikuti sebut juga. Baik. Dari situlah memang di sana dulu ada Jafa wa Badawiyah. Jadi orang-orang badu, orang-orang pelosok pedalaman. Mereka ini taglibu alaihim Jafa wal Badawi ini artinya orang-orang pedalaman ini orang-orang yang kasar. Ini yang memang tabiat yang memang benar-benar tabiat yang mayoritas yang ada di sana, memang benar. Lakin mereka punya beberapa kebaikan, mereka juga punya beberapa kejelekan seperti yang lain dari kalangan kaum muslimin yang lain, enggak ada beda. Maka kalau itu perhatikan, bukan kemudian karena hadis tadi, kemudian dari nasihat ini sebagai komentar terhadap bahwasannya sahih mantulwa termasuk dari kalangan orang-orang yang buruk, tidak benar. Bahkan bukti yang telah sampai kepada kita, ya kan, kitab-kitab beliau dan yang lainnya, kitab yang berbarokah. Taib. Insya Allah sampai sini dulu kita cukupkan, dan selanjutnya besok pada waktu, apa, selang satu hari, dan tolong kawan-kawan yang memang niat taklim untuk kita ini harus segera datang tempat waktu, ini jam 4:30 harus datang, kalau bisa sebelumnya, karena waktunya sangat pendek. Alhamdulillah.